que xinta no maso sama unta syakur kul karja do garinar ga pasindo inta cik cik mas kafali damuna berkicera tutup pintu kosakunya damuna ventilan ma irbang atifa awen nangga sangyek muna ventilan ma irbang atifa awen nangga sangyek muna indinan indinan amang agoli kesiwela oiga soma delka apa bataranak irkin kojrabi tenyar pangasiga wadamuna Benatil apa syafon nak lumur tunggir Kelewkir jokro damuna Kelewkir jokro damuna Dadil ton Syafakul batu Nyanggir Ansan siru damuna I love you Toki wobe dri, ndawina lila yana. Toki wobe dri, yaka moro si shoki kala muki. Malembata, malembata wo ayan, ayi nafta ngami. Ikadogonai Shibali boise nikaya Indotaronai Awa wirike nurabi Indogodi takaronai Malala ginagurabi Sumarka nantito Edimanya nakuwafi Jilile, jilikele Okutu kaitoke api Dunia laikonga, shirki laikonga Waya o malafi Kirna le ashri Mualla kumorami Malambata Malambata o ayan Ashirki ne balal dafir Ashirki ne Ashirki ne balal dafir Ashirki ne malenelera nakenkelera eskiho ayarele unaltingisira sikaitogera malenelera nakenorkera mukedemeskera eskiho ayarele ikaneli sarin agusin banyitaglala jorapi dapi banyitaglala jorapi dapi wala kulo somaya sakito yambata توزيع مركز الميمان.